dan tak kurang dirantau urang. Tan niai hati mio ka pulang, badan tak kurang dirantau urang. Bancan no tibo manim cari tido, tapa sorayo di rantau juang. Apolah dayo mencari tido, tapa sorayo di rantau juang. Oh Tuhan, tolong dengarkan doa kami si anak. Sorayo di rantau juo, apolah dayo, dek suratan juo, tapa sorayo.